بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. أيها الإخوة، الحمد لله الله سبحانه وتعالى memberi kita kesempatan pada siang hari ini untuk hadir di majlis yang insyaAllah dipenuhi dengan rahmat, maghfirah, berkah dan fadilah yang demikian besar. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar mencatat kehadiran kita dalam beberapa saat ke depan ini sebagai amal saleh yang mendekatkan kita kepada Allah dan juga mempermudah jalan kita untuk mendapatkan jannahnya. Allahumma amin. Saudara-saudaraku, ayo ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana telah disampaikan tadi bahwa topik atau judul kajian kita siang hari ini adalah tentang 7 dosa yang membinasakan. Sebetulnya saya biasa menyampaikan materi ini dalam minimal 2 jam, tapi karena cuma setengah jam ya, jadi ada 2 opsi di sini. Saya peringkas atau saya sampaikan secara global semuanya, kemudian perinciannya sebagiannya dulu. Antum pilih yang pertama atau yang kedua nih? Yang kedua ya. Jadi kita sampaikan secara global semuanya dan kita akan rinci satu atau dua di antara 7 dosa yang membinasakan, sisanya insya Allah dalam kesempatan yang berikutnya. Baik. Ayo ikhwah, sebagaimana kebaikan itu ada tingkatan-tingkatan ya. Ada kebaikan, ada yang lebih dari itu, ada yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai induk dari segala kebaikan. Demikian juga dosa. Ada dosa kecil, ada dosa besar, ada dosa yang terampuni, ada yang tidak terampuni. Tentunya dosa-dosa yang besar ini harus lebih kita waspadai, apalagi kalau dia diberi julukan khusus oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam As-Sahihain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Qalu wa ma hunna ya Rasulullah, apa ketujuh dosa tersebut wahai Rasulullah? Yang pertama kata beliau, asyirku billah, perbuatan menyekutukan Allah. Wassihr, yang kedua adalah perbuatan sihir. Yang ketiga, waqtulun nafsil lati harramallahu illa bilhaq, membunuh seseorang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibunuh dan pembunuhan tersebut tidak didasari oleh alasan yang bisa dibenarkan oleh syariat Islam. Yang berikutnya, wa aklu ar-riba, memakan riba. Yang kelima, wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Yang keenam, wa qadful muhsanat al mu'minat al ghafilat, melontarkan tuduhan zina, tuduhan perbuatan keji kepada wanita-wanita yang menjaga kehormatannya, yang bahkan tidak pernah berpikir untuk berzina. Orang seperti ini dituduh sebagai pelaku zina. Ini termasuk 7 dosa yang membinasakan. Dan yang terakhir, wa tawalli yaumaz zahf, dan ketika seseorang itu melarikan diri saat berhadapan dengan musuhnya di medan laga, lari karena takut. Ini 7 yang dijuluki oleh Rasulullah SAW sebagai as-sab' al-mubiqat, 7 dosa yang membinasakan. Perlu kita fahami di sini bahwa dosa-dosa yang membinasakan itu bukan hanya yang ini, bukan hanya 7 saja, tapi masih ada yang lain-lain. Ya, masih ada yang lain-lain. Ini hanyalah merupakan peringatan dan penegasan ya tentang dosa yang bahayanya demikian besar. Boleh jadi Rasulullah SAW menyebutkan sebagian sebagai isyarat bahwa dosa-dosa yang mirip dengan itu atau bahkan lebih, ya jelas itu akan lebih membinasakan lagi. Jadi tidak berarti perbuatan keji. Kalau menuduh zina saja membinasakan, apalagi berzina. Ya. Jadi ini bukan seperti yang difahami oleh sebagian orang bahwa hanya tujuh saja yang membinasakan, yang lain-lain tidak. Tidak seperti itu. Dari hadis yang singkat ini, jadi ada tujuh ya. Yang pertama, perbuatan menyekutukan Allah, perbuatan sihir, membunuh orang yang haram untuk dibunuh, kemudian memakan riba, memakan harta anak yatim, ya. Kemudian menuduh wanita yang baik-baik sebagai pezina dan lari dari medan perang. Kita mulai dari yang pertama, asyirku billah, perbuatan menyekutukan Allah. Diletakkan pada nomor satu karena ini yang memang menjadi induk dari semua perbuatan dosa. Dosa yang paling besar, dosa yang tidak mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau sampai si pelaku perbuatan syirik ini meninggal dalam keadaan belum bertaubat. Tidak ada ampunan gratis dari Allah Subhanahu wa taala terhadap pelaku perbuatan syirik. Semua dosa yang levelnya di bawah syirik, sebesar apapun dosa itu, sekali lagi, semua dosa yang levelnya di bawah syirik, berarti ada yang satu level. Ini enggak kita bahas, yang satu level ini sama perlakuannya dengan perbuatan syirik, sama yang di bawah syirik. Semua dosa seburuk apapun dia di mata manusia ya, dan seberat apapun hukuman bagi pelaku dosa itu di dunia maupun di akhirat, tetap saja pelakunya berkesempatan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia belum sempat bertaubat. Berkesempatan untuk diampuni itu artinya Allah boleh ngampuni, Allah juga boleh tidak mengampuni. Dan kalau enggak diampuni, tidak berarti dia kekal di neraka. Ini kalau levelnya di bawah syirik. Adapun dosa-dosa yang mencapai level syirik, maka jangan ada harapan. Ya. Jangan ada harapan. Nah, yang penting buat kita ini adalah kita harus merubah mindset kita. Kita harus melihat dari parameter yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menganggap syirik ini sesuatu yang ringan, sesuatu yang lebih berhak untuk ditoleransi daripada dosa-dosa besar lainnya. Karena ini akan berbahaya nanti. Seseorang akan menganggap remeh apa yang itu dianggap sangat berat dan besar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya dia akan terlalu membesar-besarkan apa yang sebetulnya tidak sebesar itu di mata Allah Subhanahu wa taala. Untuk memahami hakikat syirik, saya akan buat sebuah analogi ya. Analogi ini untuk mendekatkan saja supaya kita lebih mudah memahami. Allah Subhanahu wa taala kita yakini sebagai yang menciptakan kita, betul? Yang memberi kita rezeki, betul? Yang menyembuhkan kita kala kita sakit, betul? Yang menguasai nasib kita, betul? Semua keselamatan, kebahagiaan, sedih, susahnya kita ini di tangan Allah, betul? Kita enggak bisa sesaat pun lepas dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Udara yang kita hirup ini adalah bagian dari rezeki dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap denyut jantung kita berdetak, ini juga bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. kita diberi akal sehat yang tidak ternilai harganya, bandingkan dengan orang-orang gila. Apa yang membedakan antara manusia dengan binatang kalau bukan akal sehat yang dimiliki oleh manusia? Diberi nikmat yang tidak terhingga jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi lan tuhsuha. Kalau kalian berusaha menghitung-hitung saja, cuma ngitung-ngitung, belum membalas loh ya, baru mencatat apa saja sih nikmat Allah atas diri kita, kita tidak akan sanggup. Terlalu banyak, terlalu banyak. Ini semua kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan baiknya Allah itu jauh melebihi baiknya orang tua kita sama kita. Jasa-jasa Allah jauh melebihi jasa-jasa siapapun di dunia ini. Dan kekuasaan Allah terhadap diri kita juga jauh melebihi siapapun yang berkuasa di dunia ini. Kalau sudah seperti ini hakikat dari Allah Subhanahu wa taala dan hakikat diri kita di hadapan Allah, kemudian ada orang yang menyamakan Allah dengan yang lainnya, kurang ajar apa kurang ajar? Sangat kurang ajar. Dan menyamakan di sini jangan difahami sebagai menyamakan dari semua sisi, tidak. Enggak ada orang yang menyamakan Allah dengan selain Allah dari semua sisi. Ini harus kita fahami. Termasuk orang-orang musyrik di masa Rasulullah yang kepada mereka turun sederetan ancaman, diancam dengan neraka, diancam dengan siksa yang kekal di bawah sendiri, dikutuk dunia dan akhirat. Ya, Nabi sampai menghunuskan pedangnya melawan mereka. Mereka ini tidak menyamakan Allah dengan berhala-berhala dalam semua sisi, tidak. Hakikat syirik ini kalau kajian kita cuma bahas ini sudah cukup ya. Demi Allah sudah cukup. Kalau sekarang kita cuma bahas yang pertama dan antum bisa faham dengan baik, sudah cukup. Yang kedua, ketiga, keempat lain waktu gak masalah. Saya ulang, hakikat perbuatan syirik itu adalah menyamakan Allah atau menyamakan selain Allah siapapun ya, tidak pandang bulu, mau selain Allah itu malaikat, mau para nabi, para rasul, orang soleh, apalagi kalau benda mati ya. Yang baik-baik, yang tidak pernah bermaksiat saja, kalau disamakan dengan selain Allah itu syirik perbuatan yang namanya, apalagi yang tidak baik mau disamakan sama Allah. Nah, menyamakannya dalam hal apa? Ini yang penting. Menyamakannya adalah dalam hal-hal yang menjadi kekhususan Allah, keistimewaannya Allah. Ketika selain Allah itu diyakini memiliki sesuatu atau menguasai sesuatu atau mampu melakukan sesuatu yang sesuatu itu sebetulnya hanya dimiliki atau dikuasai atau hanya bisa dilakukan oleh Allah, maka itu namanya syirik. Walaupun cuma satu. Ya, walaupun cuma satu. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya cukup banyak sebetulnya. Ya, salah satunya di surat Al-Baqarah ayat 165. Di situ Allah mengatakan وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Ada, kata Allah SWT, di antara manusia ini yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingannya Allah, sebagai tandingan-tandingan, disetarakan antara selain Allah dengan Allah. Dalam sisi apa? Yuhibbunahum kahubbillah. Gara-gara mereka mencintai selain Allah ini sebagaimana mereka mencintai Allah. Tunggu dulu, apa kita gak boleh mencintai selain Allah? Boleh, tapi jangan sama dengan cara kita mencintai Allah. Cinta ini gak boleh sembarangan. harus ada aturannya. Ketika kecintaan kepada selain Allah itu seperti kecintaan kepada Allah, ini bisa berbahaya. Gara-gara salah dalam mencintai, mereka menjadi orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik di mata Rasulullah SAW itu tidak pernah sedetik pun mereka meyakini bahwa berhala-berhala mereka itu yang menciptakan mereka. Tidak pernah. Tidak pernah juga meyakini bahwa berhala mereka itu yang menguasai alam semesta, yang mengatur pergerakan benda-benda langit, mengatur jalannya kehidupan. Tidak pernah. Tidak pernah juga meyakini bahwa berhala mereka itu bisa menurunkan hujan, bisa menumbuhkan tanaman. Tidak pernah. Dan itu ditegaskan semuanya dalam Al-Quran. Semuanya ditegaskan dalam Al-Quran. Di surat Yunus ayat 31. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakan wahai Rasulullah kepada mereka, tanyakan, siapa yang senantiasa memberi kalian rezeki dari langit dan dari bumi? Amma yamliku sam'a wal absara wal af'ida? Amma yamliku sam'a wal absara? Atau siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy? Atau siapakah yang mampu mengeluarkan sesuatu yang hidup dari sesuatu yang sudah mati? Anak ayam hidup kan, keluar dari telur. Telur mati apa hidup? Mati. Atau sebaliknya, keluar barang mati dari makhluk hidup. Ayam bertelur. Wa may yudabbirul amr, dan siapa yang mengatur segala urusan? Apa kata Allah? Fasayaquluna Allah. Mereka pasti akan mengatakan Allah yang melakukan itu semua. Di ayat yang lain, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka bilang Allah. Siapa yang menurunkan hujan? Mereka juga bilang Allah. Bahkan di ayat yang lain, mereka mengaku ketika mereka sudah terancam keselamatan mereka, wa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Kalau mereka sedang mengendarai bahtera perahu, kemudian dihempaskan oleh ombak, mereka hanya memanggil-manggil Allah ketika itu. Hanya doanya kepada Allah, mukhlishina lahuddin, memurnikan ketundukan mereka hanya Allah. Mereka lupa itu sama berhala-berhala itu. Ini orang-orang musyrik di mata Rasulullah itu seperti itu. Hakikatnya disebutkan oleh Al-Qur'an. Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Begitu kami selamatkan mereka sampai ke daratan, mereka syirik lagi. Dari sini bahwa perbuatan syirik itu sekali lagi bukan menyamakan selain Allah dengan Allah dalam semua sisi, bukan. Jangan sampai kita punya persepsi seperti ini loh ya. Jangan sampai kita punya pemahaman bahwa syirik itu kalau kita meyakini ada pencipta selain Allah. Enggak harus begitu, Pak. Enggak. Jangan sampai kita punya persepsi bahwa yang namanya syirik itu kalau kita sujudnya kepada selain Allah. Enggak harus begitu. Bisa begitu, bisa juga lebih sederhana dalam tanda kutip ya. Sederhana itu lebih tidak pernah kita bayangkan bahwasanya itu adalah bagian dari perbuatan syirik yang terjadi di umat-umat sebelum kita. Dan karena itulah mereka binasa. Jadi kalau itu merupakan satu-satunya wewenang Allah, ya, satu-satunya yang dikuasai oleh Allah dan tidak ada selain Allah yang berkuasa untuk itu, kemudian ada seseorang yang meyakini selain Allah bisa seperti itu, ini berarti dia sudah terjerumus dalam perbuatan asyirku billah. Nah, Ahlu Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa siapapun yang mati dalam keadaan berbuat syirik, dan berbuat syirik ini maksudnya adalah dia pernah berbuat syirik tapi belum bertaubat, maka orang ini kekal dalam neraka. Dan itu Allah yang menceritakan, bukan bukan ngarang ya, bukan asal ngomong, bukan asal menjatuhkan vonis, tidak, itu adalah dari Al-Qur'an dan dari sunnah Rasulullah. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, sesungguhnya Allah tidak mengampuni an yushraka bihi, itu maknanya secara sederhana adalah kalau dirinya dipersekutukan. Allah tidak akan mengampuni kalau dirinya dipersekutukan. Wa yaghfir ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni semua yang di bawahnya itu bagi yang dikehendaki. Di ayat yang lain bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan toleransi hatta kepada Rasulullah SAW sekalipun. Kalau sampai Rasulullah itu terjerumus dalam perbuatan yang namanya syirik ini, maka tidak ada toleransi. Ya, bahasa Betawinya zero tolerance. Nol toleransinya. Apa kata Allah? Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik. Sungguh telah diwahyukan kepadamu, ya ini kepada Rasulullah SAW, wa ila alladziina min qablik, dan kepada nabi-nabi sebelummu. Sama, ini kaidah dari Adam sampai Rasulullah SAW, sama, enggak berubah sedikit pun. La in asyrakta, kalau sampai engkau, siapa engkau di sini? Siapa yang dimaksud? Rasulullah SAW. Kau, kalau sampai engkau berbuat syirik, la yahbatanna amaluka, maka pasti amal-amalmu batal semua. Wa la takunanna minal khasirin, dan pasti engkau, siapa engkau di sini? Rasulullah SAW, termasuk menjadi orang-orang yang merugi. Rugi dong, capeknya gak ada nilainya. Berpuluh-puluh tahun sholat, ya puasa, berjihad fisabilillah, bersedekah, melakukan semua ibadah, dibatalkan semua sama Allah. Dan pasti enggak, kalau cuma batal enggak masuk neraka masih mending, udah batal masuk neraka lagi. Dan kekal di nerakanya. Ya. Jadi ini betul-betul dosa yang paling membinasakan di perbuatan syirik. Dengan segala macam bentuknya yang sangat banyak. Masalahnya syirik ini bisa macam-macam. Ada syirik yang nampak, ada yang tersembunyi. Dan yang tersembunyi ini lebih banyak terjadi daripada yang nampak. Ya, kecintaannya kaum musyrikin kepada selain Allah itu mendorong mereka untuk melakukan hal-hal yang sebetulnya tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Mereka demikian cinta kepada berhala-berhala mereka sehingga mereka tawaf ngelilingin berhalanya. Sekalian ngelilingin Ka'bah, betul, tapi juga karena situ ada berhala-berhala, mereka juga mengelilingi berhala-berhalanya. Jadi mereka juga nyembah Allah, tapi juga memperlakukan selain Allah dengan perlakuan seperti itu. Ini loh celakanya di sini. Mereka bernazar untuk Allah dan bernazar untuk berhala-berhalanya. Mereka bersumpah dengan mengatakan demi Allah, wallahi, dan juga wallati wal Uzza, demi Lata, demi Uzza. Ini gara-gara kecintaan mereka yang ngawur kepada berhala-berhala tadi. Walaupun mereka tidak pernah meyakini bahwa berhala ini yang menciptakan mereka. Sekali lagi saya ulangi ya. Walaupun mereka tidak pernah sekalipun meyakini bahwa berhala ini yang menguasai mereka, yang mengatur urusan dunia, tidak. Bahkan mereka cuma percaya dan berharap kepada Allah ketika keselamatan mereka ini terancam. Gak pernah sedikit pun mereka menyebut berhala-berhala itu. Itu Allah yang ceritakan. Jadi Allah ini menegur mereka, loh kalian tuh bagaimana sih? Kalian kalau ditanya nyiptakan kalian siapa? Kalian bilang Allah. Yang menguasai kalian siapa? Yang ngasih kalian pendengaran? Kalian kalau ditanya siapa yang menguasai kalian, yang ngasih kalian pendengaran, penglihatan, yang mengatur segala urusan, kalian bilang Allah. Tapi kenapa kalian perlakukan selain Allah dengan perlakuan yang hanya itu boleh ditujukan kepada Allah? Jadi kalau kita paham hakikat ini, ya, kita jadi tahu betapa bahayanya dosa syirik dan betapa banyaknya orang-orang yang terjerumus dalam dosa ini. Mungkin, dan ini husnudzon saya, karena mereka tidak memahami hakikat dari perbuatan syirik ini, yang memang ini alternatif yang kedua, banyak dikaburkan, ya, tidak dijelaskan. Orang menganggap, oh kalau begitu belum syirik. Syirik itu kalau kamu meyakini ada Tuhan selain Allah. Tuhan di sini apa maksudnya? Harus jelas dong. Ya. Karena orang-orang musyrik pun tidak sampai punya keyakinan bahwasanya yang menciptakan dunia ini bukan apa berhala mereka, tidak sama sekali. Nah, jadi kalau sampai ada seseorang yang meninggal dan dia belum bertaubat dari dosa syiriknya, walaupun dosa ini 20 tahun silam dia lakukan. Ya. Itu statusnya masih meninggal dalam keadaan musyrik. Nah, taubat ini juga ada aturannya, saudara-saudaraku. Ya. Ada aturannya. Pertama dia harus menyesal dulu, baru dianggap dia bertaubat. Ini syarat pertama ini. Kalau tidak ada penyesalan berarti belum bertaubat. Walaupun dia enggak ngulangi lagi. Pertama nyesal dulu. Kenapa saya sampai berbuat ini? Menyesal, mengaku itu sebagai suatu dosa, suatu kesalahan berat. Setelah itu, langkah yang kedua, syarat yang kedua adalah hentikan dosa itu. Kalau ini dosanya sifatnya melakukan sesuatu yang terlarang, stop. Sebaliknya, kalau sifatnya meninggalkan sesuatu yang harusnya dilakukan, maka mulailah kerjakan apa yang selama ini ditinggalkan. Yang ketiga, ada tekad untuk tidak ngulangi lagi. Itu syarat bertaubat. Orang mau bertaubat dari perbuatan syirik, sesal, sesali dulu. Kedua, hentikan, tinggalkan dosa itu. Yang ketiga, tanamkan dalam hati kita tekad untuk tidak sampai terulang lagi. Kalau jenis-jenis perbuatan yang tidak boleh ditujukan kepada selain Allah itu cukup banyak, ya. Dan itu semua masuk dalam definisi ibadah. Ibadah itu hak prerogatifnya Allah. Jangan sampai ada selain Allah yang diibadahi dengan ibadah model apapun. Kelihatan, enggak kelihatan, ucapan, keyakinan, maupun perbuatan. Contohnya, bernazar untuk selain Allah, bersumpah dengan menyebut selain Allah, kemudian mendekatkan diri dengan cara berkorban, menyembelih sesuatu untuk selain Allah. Kemudian juga meminta suatu hajat kepada selain Allah, padahal hanya Allah yang bisa memenuhi hajat tersebut. Seperti minta kesembuhan dari suatu penyakit, minta ditambah rezekinya, minta diselamatkan dari bahaya, dan semisalnya. Kalau sampai ditujukan kepada selain Allah, maka ini jelas-jelas merupakan perbuatan syirik. Dan syirik itu terbagi menjadi dua, ada yang akbar, ada yang asghar. Dua-duanya tidak akan diampuni oleh Allah kalau pelakunya tidak bertaubat. Dari sisi ini sama, akbar maupun asghar, keduanya termasuk jenis syirik yang tidak akan diampuni oleh Allah kalau pelakunya tidak bertaubat. Terus bedanya di mana? Bedanya pada konsekuensinya. Kalau akbar itu berkonsekuensi pelakunya kekal di neraka, tapi kalau asghar tidak berkonsekuensi kekal di neraka. Dia akan disiksa tetap, tapi tidak selama-lamanya. Ya, nggak lama itu lama loh. Enggak lamanya neraka, itu cukup lama kalau kita hitung-hitung ya. Karena satu harinya akhirat seperti 1000 tahun. Ini kalau 5 menit bisa dihitung berapa minggu itu lamanya, itu 5 menitnya di neraka itu. Dan panasnya neraka, na'udzubillah, apinya 70 kali panasnya api dunia. Kalau api dunia itu, jangan antum bayangkan cuma api lilin, api kompor. Api bisa melelehkan baja itu api dunia juga. Bisa melebur besi itu api dunia. Bisa ribuan derajat Celcius panasnya. Itu api neraka dikali 70. Ya. Jadi hati-hati dengan perbuatan yang namanya syirik ini. Kayaknya udah habis nih waktunya. Sedikit lagi, 4 menit lagi. Syirik yang kedua adalah syirik asghar. Dan syirik asghar ini terbagi menjadi dua. Ada yang zahir, yang nampak nyata, ada yang batin. Yang nampak nyata itu berupa ucapan atau berupa perbuatan. Contohnya ucapan adalah bersumpah dengan selain nama Allah. Kata Nabi SAW, man halafa bighairillahi faqad kafara au asyraka. Barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah kufur atau telah berbuat syirik. Demikian juga ketika ada orang mengatakan masya Allahu wa syi'ta. Ini ditujukan kepada Rasulullah. Inilah yang dikehendaki oleh Allah dan engkau kehendaki wahai Rasulullah. Allah dan Rasulnya disejajarkan. Apa kata Rasulullah? Aja'altani lillahi niddan? Apa engkau hendak menandingkan aku dengan Allah? Menjajarkan aku dengan Allah? Qul masya'allah wahdah. Ucapkan ini hanya dikehendaki oleh Allah saja. Jangan pakai ditambah-tambah yang lainnya. Itu yang zahir ucapan atau perbuatan. Di antara bentuk perbuatannya adalah misalnya menggunakan jimat dengan keyakinan bukan jimat itu yang langsung memberinya manfaat atau madarat. Tetap keyakinannya Allah yang memberi dia manfaat atau menolak madarat dari dirinya tapi melalui jimat ini. Itu statusnya syirik asghar. Kalau dia punya keyakinan jimatnya itu bentuknya apapun ya, mau bentuknya gelang, cincin, kalung, rajah, apapun bentuk jimatnya, kalau dia berkeyakinan jimat itulah yang secara langsung memberinya manfaat atau menolak darinya madarat, ini syiriknya syirik akbar, bukan asghar lagi. Ya. Jadi di situ bedanya. Kalau itu dianggap sebagai sarana atau wasilah, tetap Allah yang berkuasa, itu masuk syirik asghar. Karena ini tiru-tiru caranya orang-orang musyrik. Gak boleh kita tiru-tiru caranya orang musyrik. Ya, orang musyrik pakai jimat, orang musyrik begini, baca mantra-mantra. Jangan ditiru. Walaupun keyakinannya Allah yang nolong, bukan selain Allah, ini termasuk kategori syirik asghar. Yang bentuk keduanya adalah yang batin, yang tersembunyi. Nah, ini dalam niat beramal, niatnya supaya dilihat orang, riya beramal supaya didengar, dipuji ya, mencari popularitas melalui amalnya ya, ini termasuk syirik tersembunyi dan dia masuk kategori syirik asghar ya. Tapi tidak boleh terus-terusan. Kalau itu sifatnya temporer, sesekali ada niat seperti itu masih tidak membatalkan keimanan dia. Tapi kalau selalu dia berniat seperti itu, maka ini tidak mungkin, kecuali kalau dia ini orang munafik. Ya, kalau orang munafik itu memang seluruh amalnya itu untuk pamer, untuk cari popularitas, untuk riya. Tapi kalau orang beriman, tidak. Jadi walaupun sama-sama dibilang riya, tapi ada riya-nya orang beriman, ada riya-nya orang munafik. Dua-duanya disebutkan oleh Al-Qur'an. Yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalil. Itu salatnya orang munafik. Salat supaya dilihat orang aja. Tidak ada ingatnya sama Allah sedikit pun, kecuali sedikit saja. Kalau orang beriman tidak. Ya mungkin terlintas di benak dia, tapi dia berusaha untuk melawan. Ya. Kalaupun keterus-terusan ya sekali dua kali, tidak tiap kali sholat seperti itu. Jadi ini tentang pembahasan masalah dosa besar pertama, dosa syirik. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuhnya kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.